berdebar menanti kasih. Rasa gelisah penuh tanda tanya. Lama nian ku menanti, kini engkau datang. Segera ku bisikan padamu rangkaian kata-kata yang mesra. Hatiku riang gembira, engkau di sampingku. Senyummu mesra menawan, hilanglah rasa rinduku. Tapi apalah dayaku, engkau pergi lagi jauh dariku. Kini kau tinggalkan ku sendiri, hanya kenangan sekejap malam. Ku tetap setia menanti, di kau pujaan. Pergi lagi jauh dariku, kini kau tinggalkan ku sendiri, hanya kenangan sekejap malam. Ku tetap setia menanti.